الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan tafsir dari surat Al-Mulk yang merupakan salah satu surat dari surat Makkiyah. Kita sampai pada ayat 15 pertemuan lalu. Insyaallah taala langsung kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Qala Allah taala amintum man fis sama. Amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis sama'i an yursila 'alaikum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadhir. Wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kayfa kana nakir. Ayat yang ke-16, amintum man fis sama', tidakkah kalian beriman dengan yang ada di langit, kalau-kalau ia menenggelamkan kalian semua ke dalam bumi. Fa idza hiya tamur, maka tiba-tiba bumi pun bergejolak, bergoncang keras. Am amintum man fis sama'i ayursila 'alaikum hasiba. Ataukah kalian merasa aman dari yang ada di langit kalau-kalau dia mengirim ke atas kalian hasiba, yaitu azab bencana dari langit seperti badai batu dan selainnya. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian kelak akan mengetahui bagaimana peringatan, ya, peringatan yang diingatkan kepada mereka ketika di dunia, benar ataukah tidak, ya. Kelak mereka akan mengetahuinya dengan ilmu yakin ketika di akhirat. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kana nakir. Dan sungguh telah mendustakan orang-orang sebelum mereka, maka lihatlah bagaimana, yaitu bencana besar, ya, balasan besar, hukuman terhadap mereka yang menimpa mereka. Tapi kita baca keterangan daripada satu persatu dari ayat ini. Pertama dari Syekh Sa'di rahimahullah. Ayat-ayat amintum man fis sama'a yakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur, amintum man fis sama'a yursil 'alaikum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadhir, wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kayfa kana nakir. Ayat-ayat ini hadza tahdidun wa wa'idun liman istamarra fi tughyanihi wa ta'addihi. Ini merupakan peringatan keras dan ancaman, ya, gertakan dan ancaman terhadap siapa saja yang terus menerus di atas tughyani, sikap melampaui batasnya, ya, wa ta'di dan semakna terus menerus dia di atas kebatilan, terus menerus dia di atas, yaitu kezalimannya, wa isyanihi dan di atas kemaksiatannya tanpa introspeksi, tanpa bertobat, ya, terus menerus di atas tughyani wa ta'di wa isyan, di atas tindakan yang melampaui batas, kezaliman, kemaksiatan yang ia lakukan, tidak dia tinggalkan. Al-mujib lin nakal, yang ini memberikan konsekuensi akan datangnya hukuman. Wa hululil uqubah, tertimpanya akibat, ya, atas mereka dari perbuatan tersebut. Faqala, maka Allah mengatakan, amintum man fis sama', apakah kalian merasa aman terhadap yang ada di langit? Wa huwa Allah Ta'ala. Dan itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi makna kalau panjang amana yu'minu, itu beriman. Kalau amina ya'manu, demikian aman. Dan di sini amintum, apakah kalian yaitu merasa aman terhadap yang ada di langit? Dan yang dimaksud adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sini tegas Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan al-ali ala khalqih, Allah yang maha tinggi yaitu di atas seluruh makhluknya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Maka di sini di antara faedah ayat tersebut, ya, tentunya memperingatkan seorang muslim, mengingatkan terhadap kudratullah, kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisa melakukan banyak hal. Al-khasaf, ya, memenamkan makhluknya di bumi, apakah dengan longsor atau bumi yang terbelah dan dia terperosok masuk ke dalam, ya, mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan begitu pula juga di sini mengingatkan dan membangkitkan terhadap para hambanya untuk menilik kembali dan memperbaiki diri terkait dengan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara faedah ayat ini juga menumbuhkan khasyah, rasa takut terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena Allah bisa melakukan hal-hal semacam tadi. Karena salam ala afiyah. Dan tentunya hal-hal ini juga menghasung al-has ala taubah, hasungan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena sebagaimana tadi, orang yang terus-menerus di atas kebatilannya terancam bahaya cepat atau lambat. Dan yang kelima di antara faedah ayat ini adalah isbat uluwillah, penetapan adanya ketinggian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, zatan wa makanan, baik itu zatullah tinggi, ya, tempat, ataupun sifatan, sifat demikian pula uluwillah, yakni sebaik sifat-sifatnya maha tinggi, perbuatan Allah maha tinggi, maksudnya luhur, mulia, sifat-sifatnya maha tinggi, maha mulia, ataukah tempatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha tinggi. Dan dia antara nama Allah Al-Ali atau Al-Ali, ya, wa huwa al-aliyyul kabir, Allah yang maha tinggi, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas seluruh makhluknya. Nah, ini jelas salah satu di antara sekian banyak dalil mutawatir yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah, yaitu dalam hal ini bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala di langit. Begitu pula apa yang disebutkan di ulama tafsir dan sebagian ulama, yaitu mereka ada yang uzallah, terpengaruh dengan Asy'ariyah di masanya sehingga mentakwilkan, dan sebagian semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan uzur, dan termasuk uzallah. Namun disebutkan para ulama rahimah ta'ala bahwa hadis-hadis dan dalil-dalil tentang uluwullah itu mutawatir, ketinggian Allah SWT mutawatir. Bahkan sebelum menilik dalil-dalil ayat, hadis, asar sahabat, bahkan kalangan awam pun ketika berdoa mereka menengadahkan tangan ke langit, ya, tunjukkan Allah di atas. Begitu pula Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diangkat, dijemput, naik ke atas. Begitu pula dalil-dalil tentang diturunkannya Al-Quran, kalamullah, tanzil min hakimin hamid, tanzil min ar-rahmanir rahim, tanzil, diturunkan Al-Quran, diturunkan berarti dari atas ke bawah. Dan banyak lagi, sekian banyak yang menunjukkan Allah, kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kita lanjutkan, disebutkan amin tumam fis sama ayaksifa bikumul arda. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit kalau-kalau dia yaksifa bikumul arda, membenamkan kalian ke dalam bumi? Makna yaksifa, ya, khasab, itu sesuatu yang masuk, seperti terjadi khusuf asyams wa khusuf al-qamar, bil kha wa bil kaf, ya, sama, in kasafa, in kasafa, in khasafa. Karena terjadi mata gerhana tersebut pada satu garis, sehingga seakan-akan saling masuk antara matahari dengan bulan. Apakah yaitu yang di apa istilahnya di belakangnya, ataukah yang di posisi di depannya, atau bumi di tengah, supaya kita lewati di bab gerhana, apakah mataharinya ataukah bulannya, maka di situ terlihat seakan saling masuk. Maka di antara makna khasaf saling masuk, tidak, apakah kalian percaya ataukah apakah kalian merasa aman dengan yang di langit kalau-kalau ia memasukkan kalian ke dalam bumi, menenggelamkan, membenamkan kalian ke dalam bumi. Dan sebagian ada yang memaknai dengan kepala terlebih dahulu, menjungkir balikkan kalian ke dalam bumi. An yaksifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Kalau-kalau Allah membenamkan kalian ke dalam bumi, maka tiba-tiba dia tataharrak bi ahliha, berguncang hebat karena ada yang dimasukkan ke dalamnya, yakni manusia yang ditelan bumi. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa ciptaannya dari pohon, bebatuan, gunung dan seterusnya itu tusabbih, ya, bertasbih, ya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidaklah sesuatu kecuali mereka bertasbih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya saja kalian tidak tahu cara mereka bertasbih. Dan makhluk-makhluk Allah ini demikian pula bisa pula merasakan marah, ya, dan benci atas perbuatan manusia, ya. Disebutkan juga di salah satu ayat di surat lain, hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, watakarru jibalu hadda, hampir-hampir gunung hancur berantakan. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada, ketika mereka mengaku-ngaku Allah punya anak. Ketika mereka mengaku-ngaku Allah punya anak, hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung hancur berantakan, namun Allah yang menahannya. Allah yumsikus samawati wal arda an tazula, di ayat lain, surat lain, Allah lah yang menahan langit-langit dan bumi agar tidak nyab, tidak berantakan. Allah yang menahannya. Jadi, maka di dalam ayat-ayat ini diingatkan tentang kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk memperlakukan hamba-hamba ciptaannya dengan sekehendaknya, sesuai dengan keadilan dan hikmahnya. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? An yaksifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Disebut Syekh Sa'di, tamuru bikum wa tattarib hatta tatalaffakum wa tuhlikakum hatta ya tatlufaku tutlifakum wa tuhlikakum. Iya. Maka tiba-tiba bumi itu bergoncang, yakni karena sebab kalian. Dan ini diancamkan terhadap kufar pada khususnya dan hamba-hamba Allah pada umumnya. Apakah kalian merasa aman? Ya. Dan sebagian mufassirin menyebutkan ayyuhal kafirun. Apakah kalian merasa aman, ya orang-orang kafir? Dan kelanjutan dari yang sebelum-sebelumnya, bagaimana mereka ya disebutkan beberapa hal, ya, kisah mereka, bagaimana mereka mengakui kerjaan dan nadir telah datang kepada kami peringatan, takar jabna, kami dustakan, wakulna mana zalallahu min syaih, kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, bahkan menuduh ya Rasul dan para sahabat, in antum illa fi dalalin kabir, tidaklah kalian kecuali di atas kesesatan besar. Dan beberapa hal seperti ini, maka sebagian mufassirin seperti di antara mufassirin tidak salah At-Tabari, amintum man fis sama ayyuhal kafiru. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit, hai orang-orang kafir? An yaksifa bikumul ardh, kalau-kalau Allah membenamkan kepada kalian ke dalam bumi. Allah membenamkan kalian ke dalam bumi. Fa idza hiya tamur, ya. Tiba-tiba bumi itu berguncang. Ya, seperti yang lalu, ya. Neraka pun ya tidak kuasa, bahkan idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz, ya. Ketika setiap mereka dilemparkan mau masuk neraka, mereka mendengar suara keras, ya. Takadu tamayyazu minal ghayz, ya. Disebutkan itu karena saking mereka menahan marahnya, ya. Mereka disebutkan saking marahnya terhadap orang-orang kafir tersebut. Itu sejak sebelum dimasukkan ke dalamnya. Lalu bagaimana ketika mereka dimasukkan ke dalamnya, maka betapa mengerikan ya azab yang menimpa mereka, orang-orang kafir tersebut, ketika dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah kita lewati takad utama ya sunnah guys. Jadi hampir-hampir neraka itu pecah bubar minal ghaiz karena sangat marahnya, ya. Disebutkan Syekh Sa'di kemarin pernah kita lewati tatakatta min syiddati ghaizihi alal kuffar, hampir-hampir dia terbelah-belah karena sangat marahnya bencinya terhadap orang kafir. Famadhannuka ma taf'alu bihim, lalu bagaimana menurutmu yang ia lakukan terhadap mereka, idza hasalu fiha, kalau mereka sudah dimasukkan ke dalamnya. Dan di sini juga faidah ya tamur, apakah kalian merasa aman dengan yang di langit, yaitu Allah? Kalau Allah benamkan kalian ke dalam bumi, maka seketika bumi itu berguncang. Ini disebutkan berguncang hebat, hatta tutlifakum wa tuhlikakum, sampai membinasakan kalian, ya, dan menghancurkan kalian. Talaf itu rusak, hancur, sampai menjadikan hancur kalian, waktu dikagum dan membinasakan kalian. Dan begitu pula juga kita teringat hadis Al-Bara' ibn Azim radhiyallahu anhu, ya, panjang tentang kisah orang-orang ruh di sejak dicabutnya hingga didatangi malaikat, ditanya-tanya, dan apa yang dia rasakan, ya, sembari menunggu datang hari kiamat. Roh seorang mukmin dan perjalanan pula roh seorang kafir, ya. Dan disebutkan kalau roh seorang mukmin, ya, maka betapa nikmatnya dia kemudian selain ditemani amalnya, berperawakan manusia, berpakaian wangi, ya, ramah terhadapnya, menemaninya, tidak sendirian dalam kuburnya. Dan dia berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, dan setelah berhasil yusah lahu fi kubrih, dilapangkan kuburannya, Tainih al-ghaibiyah, madda basari, sejauh mata memandang, dan tertiup aroma dan pemandangan dan berbagai macam jannah, tetapi dia belum memasukinya. Dia belum memasuki jannah. Ada pun seorang kafir, maka disebut tudayyaku alaihi, dihimpitkan dia, ya. Tudayyaku alaihil ard, bumi tempat dia masukkan, maka dihimpitkan kepadanya, hatta takhtalifa adlajuh, sampai bersilangan tulang rusuknya. Dan hal-hal yang semacam ini ada hadis-hadis yang sahih yang wajib seorang mukmin mengimaninya. Dan diterangkan oleh para ulama, mutaqaddimin maupun mu'asirin, pembahasan seputar ini, kalau ada orang melihat ini kuburannya masih utuh begini begitu, maka diterangkan oleh Syekh Utsaimin bahwa ini adalah ghaibiyah yang wajib kita imani. Jangankan yang seperti itu, orang sudah mati, orang sedang pingsan atau orang sedang mati suri atau bahkan sekedar tidur, dia kebingungan, dia teriak-teriak ketika melihat sesuatu, ya, sementara orang di sampingnya melihat tidak ada apapun terhadap dia. Dan amrul ruh ajib, ya, perkara urusan ruh itu sangat menakjubkan, dan banyak sekali misteri yang kita tidak tahu, ya, namanya ruh. Maka Nabi pun alaihissalam ketika ditanya orang-orang tentang ruh, maka Allah yang mengatakan kulir ruhu min amri rabbi, ya, jawab Nabi Muhammad, ruh itu urusan Rabbku. Padahal ketika ditanya tentang hilal, ya saluna kanilah hilal, hilal itu bagaimana, kul hiya mawaqit linnas, hilal itu untuk ketetapan waktu, ini awal bulan hilal, oh satu Syawal, Idul Fitri, oh ini selesai Ramadan, oh ini tanggal sekian, tanggal sekian, oh ini bulan Muharram, oh 10 Dzulhijjah, nanti tanggal 10 setelah hilalnya, ini begini, begini. Untuk tanda-tanda mikot, waktu-waktu manusia. Ditanya tentang haid, dijawab itu najis, dan seterusnya. Jauhi wanita, jangan digauli kalau sedang haid. Mereka bertanya tentang al-anfal, harta rampasan perang, begini begitu, dijawab. Kul, jawablah. Tapi ketika bertanya tentang ruh, Nabi hanya diperintah kul ar-ruhu min amri rabbi. Katakanlah, jawablah, ruh itu termasuk urusan roh itu. Ya, dan kita tidak tahu ilmu kecuali hanya sedikit sekali. Baik. Jadi itu. Dan kadang Allah tampakkan kepada yang hidup, ya. Ada kejadian beberapa hal begitu. Namun al-ghalib ini halal, pada asalnya ini halal yang ghaibiyah. Orang dimasukkan ke kubur, apa yang terjadi di dalamnya? Apakah ini mendapatkan nikmat atau kadzab? Asalnya tidak diketahui. Dia berteriak, dia kesakitan ketika disiksa di kubur, kita enggak dengar. Itu asalnya. Tapi ya, seandainya terdengar, maka yang demikian itu akan menyusahkan keluarganya, akan membuat semua orang beriman dengan kubur karena sudah terdengar suaranya jelas atau terlihat bahkan. Ya, semua orang akan beriman, percaya, karena orang itu hanya percaya apa yang dia lihat, yang dia dengar. Tapi ketika ini tidak terdengar, tidak terlihat, bahkan oleh kamera sekalipun dan yang lain, maka itulah ujian. Dan Allah puji, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka orang beriman dan yang percaya tentang al ghaib, yang sabit disebutkan dari ayat ataupun hadis. Dan Nabi SAW mengatakan, seandainya kalian tidak saling menguburkan, ziarah kubur, mengiringi jenazah, menguburkan, la da'utullah, aku pasti sudah berdoa memohon kepada Allah, an yusmi'akum adab al-kubur, agar Allah memperdengarkan kepada kalian adab kubur, siksa kubur. Menunjukkan bahwa pada asalnya manusia enggak bisa dengar adab kubur. Yang demikian. Dan bumi, apakah bagaimana mungkin ada sebagian orang enggak dimasukkan, ternyata gagal terus, terjadi ini, terjadi itu, ya, memasukkan lagi ke lubang berikutnya, dapat dimuntahkan lagi, pagi harinya ada di luar lagi, memasukkan dikali lagi. Nah, ini beberapa hal kejadian kadang Allah tunjukkan. Taib, namun kalaupun tidak, maka halal gaib terjadi di dalamnya, di alam barzakh, sesuatu yang kita tidak mengetahui secara hissi. Taib, disebutkan di sini, ya, bahwa yang namanya tadi tughyan, ta'addi, isyan, berbagai macam kezaliman, tindakan melampaui batas, kemaksiatan, dan yang terbesar adalah syirik billah, syirik kepada Allah. ya, mengolok-olok agama Allah dan Rasulnya, malaikat, ataukah demikian mengatakan tentang Allah yang tidak benar, Allah punya anak seperti semisal ini, membuat marah makhluk-makhluk Allah ini, ya langit, bumi, ya laut. Baik. Maka sebagaimana neraka tadi hampir-hampir pecah terbelah di hari sebelumnya terhadap orang-orang kafir karena kekufuran mereka terhadap Allah atau perbuatan syirik mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah dan mendustakan Rasul utusan Allah. Ya. Begitu pula di sini, yaitu bagaimana kalian jika Allah benamkan kalian dalam bumi dan tiba-tiba bumi itu berguncang keras karena dimasukkan kalian. Dan tentu kemudian meremukkan mereka, merusak mereka dan membinasakan mereka. Am amintum man fis sama'i yursila 'alaikum hasiba ai azaban minas sama'. Ataukah kalian merasa aman dengan yang di langit kalau-kalau dia mengirim kepada kalian hasiba ai azaban minas sama', yaitu bencana azab dari langit. Yahsibukum, ya, menghujani kalian darinya. Ya. Dengan bisa jadi badai batu, hujan badai, hasba, ya Allah Subhanahu Wa Taala timpakan azab dari langit. Seperti hujan batu yang biasanya hujan normal adalah air, ya, namun Allah Maha mampu untuk menggantikannya menjadi batu dan selainnya, ya. Kemudian disebutkan wa yantaqimullahu minkum, Allah bertimpakan bencana atas kalian. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana peringatan tersebut. Ai kaifa ya'tikum ma anzaratkum bihi ar-rusulu wal kutub, yaitu bagaimana azab akan mendatangi kalian, apa yang telah diperingatkan kepada kalian oleh para rasul dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang baru akan, ya, percaya, dan ilmu itu seperti disebutkan ada ilmu yaqin, ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Ya. Kadang seorang diberitahukan suatu ilmu, ya. Orang-orang yang beriman mengilmunya dengan yakin, bukan iman yang, ya, ada syak atau keraguan padanya. Iman, akidah, sebagai akidah mereka adalah itiqadun jazim fil qalb, keyakinan yang kuat yang ada dalam qalbu, ya. Yang la tanubu syak, tidak termasuk oleh keraguan dan seterusnya, ya. Dan adapun seorang telah melihat apa yang disebutkan tadi, maka dia telah melihatnya dengan ainul yakin, dia telah melihatnya. Dan mereka semua orang, makanya disebutkan wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabi, illa la yu'minan nabi, dan tidaklah ada seorang pun ahli kitab kecuali dia akan percaya ketika Al-Masih datang. Ya. Sekarang orang ribut, ada yang bilang, oh besok Al-Masih akan datang lagi kedua kalinya, juru selamat akan begini-begini. Oh yang lain bilang dia akan begini. Ya. Muslimin meyakini ketika Al-Masih datang dia akan menghancurkan, yaitu salib-salib, ya, dan akan membunuh babi-babi dan tidak memungut jizyah, tidak menerima jizyah, tidak menerima kecuali ahli Islam, dan dia sholat beribadah dengan tata cara sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di belakang Imam Mahdi, ya, sebagai makmum, sebagai makmum. Maka ketika orang melihatnya, mengetahuinya, maka itu menjadi ainul yaqin. Ketika diperingatkan, ya, akan datang bencana, akan ini itu, ketika melihatnya, maka jadi ainul yakin. Bahkan Fir'aun kemudian mengimani ketika mau tenggelam, tapi sudah tidak diterima, nah, terlambat. Ya, amantu bima amanat bihi banu Israil. Sekarang saya percaya, sekarang saya beriman dengan apa yang diimani Bani Israil ketika mau tenggelam, dan tidak berguna dia. Maka disebutkan taubat ya, masih terus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama jujur dan sungguh-sungguh, ya. Dan di antara syaratnya malam tatlu syams min maghribia, selama belum muncul hari tanda kiamat besar, yaitu matahari terbit dari barat, wa malam yughargir, selama seorang nyawa belum sampai di kerongkongan. Ketika dia sehat diminta tobat tidak mau, tapi ketika sudah sekarat, saya tobat sekarang, kalau sudah sekarat, maka lam tanfa'uhum imanuhum, tidak diterima, tidak bermanfaat iman mereka. Dan kadang-kadang pula seorang sekarat melihat apa yang tidak dilihat yang lain, lihat malaikat mencabut nyawa, lihat suatu mendengar dan ketakutan melihat ke atas dan berbagai macam hal gaib yang kita tidak bisa melihatnya. Dan adapun seorang telah merasakannya, bukan hanya ilmu yakin, bukan hanya ainul yakin, tetapi menjadi hakul yakin. Ketika seorang mu'min masuk jannah, merasakan nikmat-nikmatnya, ketika kafir masuk an-nar, neraka, liyadzubillah, maka itu menjadi hakul yakin. Maka ketika mereka diberi peringatan oleh para rasul, orang-orang kafir itu tidak percaya, maka Allah mengingatkan dan mengancam, fasata'alamuna kaifa nadhir, kalian kelak bakal tahu seperti apa peringatan. Ya, apa yang dulu diingatkan, kata Syekh Sadi, nadhir ay kaifa ya'tikum ma anzaratkum bihir rusul wal kutub, apa yang dulu diingatkan oleh para rasul, apa yang diingatkan oleh kitab-kitab Allah, ternyata benar. Dan sebelum akhirat kadang Allah tunjukkan ada sebagian umat yang mereka diberi bencana, ditimpakan azab sebelum akhiratnya di dunianya, apakah banjir, apakah yang lain, ya, badai besar dan suara yang menggelegar dan mengekakkan telinga, dan atau gempa, ada yang diangkat ke atas kaum Nabi Lut, dibalik, digoncangkan dan dihantamkan ke bawah menjadi laut mati, ikan pun tidak sanggup hidup, ya, sampai sekarang banyak. Maka mereka sebelum matinya pun melihat ternyata benar apa yang diperingatkan oleh nabinya, dan sudah nggak bermanfaat. Dan beberapa hal dapati seperti itu. Kemudian disebutkan Syekh Sa'di, ada sebagian orang yang mereka dibiarkan oleh Allah sampai matinya. Ada di antara kaum yang mereka kufar, tapi tidak ditimpakan bencana seperti umat-umat terdahulu. Dibiarkan dia hidup sampai matinya. Tapi ketika menjelang kematian, ya, dia tentu akan mendapati hal tersebut. Lebih-lebih ketika dia sudah di alam kubur, lebih-lebih ketika dia sudah dibangkitkan dari kuburnya, dia akan menyesal dan mengetahui hal tersebut. Maka Syekh Sa'di mengatakan, "Fala tahsabu anna amnakum minallah an yu'aqibakum bi'iqabin minal ardi wa minas sama yanfa'ukum." Maka jangan kalian menyangka, ya, musyrikin Mekah, Quraisy yang dihadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaupun kalian masih selamat, mereka dihujani, ada yang dihujani batu, mereka ada yang kena banjir, kok ini kok masih enggak musyrikin Mekah, ya. Meskipun Allah mengendaki lain, sebagian terbunuh di medan perang, sebagian masuk Islam nanti. Maka disebutkan Syekh Sa'di, jangan kalian menyangka kalau keamanan dari Allah kepada kalian, kalian masih diberi aman, ya, oleh Allah, an yu'aqibakum, sehingga tidak Allah iqab, tidak Allah hukum kalian bi'iqabin minal ard, dengan bencana dari bumi, wa minas sama, atau hujan batu dari langit, yanfa'ukum, jangan kalian merasa keamanan tersebut bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian masih aman, tidak mendapat azab sampai pun mati, fasatajiduna akibata amrikum, kalian kelak bakal mendapati akibat urusan kalian ini. Kalau kalian tetap syirik, tetap ingkar, tidak mau beriman, kalian akan dapati hukuman itu. Sawa'un tala 'alaikumuz zaman aw qasura. Sama saja apakah zamannya itu panjang, umur kalian panjang sampai lama, ataukah tidak lama lagi kalian mati dan segera akan. Maka disebutkan oleh para ulama, di antara hikmah di balik jihad. Dan itu tentu Islam tidak menawarkan pertama kali langsung jihad pertumpahan darah. Ada dakwah, syahadah, ada jizyah, tidak ada demikian jihad. Dan lebih-lebih kepada kufar harbi. Adapun mereka tidak memerangi dan masih tunduk mau memberi ini itu. Nah, Islam tidak memilih jalan perang pertama kali. Tapi kalaupun terjadi jihad bagi kaum yang memerangi, bagi kaum yang membangkang di perang, itu disebut para ulama, itu pun rahmah. Rahmat lahir batin, lahiriah. Kenapa? Karena dalam Islam lihat peperangan tidak boleh mencincang tubuh, ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil muslah, dilarang dari mencincang tubuh wanita, anak-anak juga tidak dibantai, dibunuh. Tidak boleh mengadab dengan membakar, ya. Dibakar. La yu'adzibu binar illa rabbun nar, kecuali pemilik api. Dan beberapa rahmat dalam bab itu. Kalau ditangkap tawanannya suruh ngasih makan. Tidak di, masya Allah, banyak sekali. Ini lahiriah. Dan secara his apa maknawiyah, secara maknawiyah itu disebutkan pula oleh para ulama, kalau orang kafir tetap memilih kafir, masuk Islam enggak mau, jizyah enggak mau, pokoknya perang, mereka yang milih, mereka yang tetap membangkang terhadap Islam, maka dihadapi dan mereka pun sampai terbunuh, maka itu lebih baik bagi mereka daripada mereka panjang umur tapi mati di atas kekafiran. Orang yang panjang umurnya tapi di atas kekafiran lebih mengerikan azab dan siksanya dibanding dengan orang yang kafir tapi pendek umurnya. Meskipun sama-sama semuanya ya mengerikan, tapi yang itu jauh lebih dahsyat. Maka disebutkan siapa orang yang terbaik, mantala umru wa sunat wa kathura hasanatu, banyak panjang umurnya, banyak kebaikannya. Tadi disebutkan amamintum man fis sama ya yursil alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kalian ataukah kalian merasa aman dengan yang ada di langit? Dan itu wallah adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pula ditegaskan oleh para ulama mufassirin, di antara mereka At-Tabari, bukan hanya Syekh Sa'di, At-Tabari, Allah itu di langit. Itu keyakinan Ahlussunnah. Dan di antara kitab tafsir ya yang perlu seorang hati-hati, artinya kalau belum paham kuat belajar akidah, berapa di antaranya tafsir Qurtubi, di dalamnya ada beberapa zallah ya, sehingga dia takwilkan makna itu, sehingga ya Syekh Sa'di masyaallah, kemudian di atasnya Ibnu Katsir ya, sebelumnya kalau melebih Tabari, Baghawi ya, bagus. Adapun Qurtubi ini nanti kalau sudah seorang apa paham. Baik. Dan semoga uzur diantara beberapa ulama ada zallah terkait dengan mazhab Asy'ariyah di masanya. Dan Ahlussunnah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit sebagaimana tadi. Am amintum man fis sama, ataukah kalian merasa aman dengan yang di langit? Yang dimaksud adalah Allah, kata Tabari, Ibnu Jarir Tabari dalam tafsir. An yursil alaikum hasiba, kalau Allah mengirim bencana dari langit, yakni badai batu di antaranya. Tabari mengatakan wahwa turab fihil hasba sighar, yaitu ya pasir dengan batu bebatuan ya, batu dan kerikil-kerikil menghujani kalian dari atas langit. Fasata'lamuna kaifa nadhir, kalian akan tahu bagaimana peringatan. Fasata'lamuna ayyuhal kafara, kalian akan tahu wahai orang kafir, kaifa akibatu nadhirikum nadhiri lakum, bagaimana akibat yaitu apa yang aku peringatkan terhadap kalian. Id kadzabtum bih, kalau kalian mendustakannya. Waradattumuhu ala rasuli, ala rasuli, dan kalian membantah rasul utusanku. Di sini terdapat pembelaan Allah terhadap rasulnya, ajaran beliau bawa, dan demikian tentu kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kitab Allah, dan demikian sunnah hadis Nabi alaihi wasallam. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wajuilat as-saghar wal hawan ala man khalafa amri." Akan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi setiap siapa saja yang menyelisih perintahku, menyelisih urusanku, ya. Urusan alul bidah ya, cepat atau lambat, ya, demikian pula mereka demikian terancam. Begitu pula lebih daripada itu adalah al-kuffar wal musyrikin. Baik, kembali ke sini disebutkan Syekh Sa'd bin Ra'ata, fa inna man qablakum kadzabu bima kadzabtum. Mengingatkan orang-orang kafir musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada khususnya dan di setiap masa pada umumnya. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka telah mendustakan sebagaimana kalian mendustakan ya Rasul yang Allah utus dan ajarannya. Fa ahlakahum Allah taala, maka Allah pun membinasakan mereka. Lihat kaumnya Nuh, lihat kaumnya Hud, lihat kaumnya Ad, ya, lihat kaumnya Saleh, para anbiya, lihat kaum mereka, ya, bagaimana Samud, kaum, ya, kaum Ad, ya, Ad kaumnya Nabi Hud, ya, bagaimana Samud, ya, Madian dan seterusnya, yang mendustakan para Rasul, lihat urusan mereka. Fanzuru kaifa inkarullah alaihim, lihat bagaimana pengingkaran Allah atas mereka. Wa ajalahum, ajalahum bil uqubah, ya Allah timpakan, ya, hukuman akibat duniawiyah qabla uqubatil akhirah, sebelum hukuman akhirat. Fahdharu an yusibakum ma asabahu, maka waspadailah kalau-kalau menimpa kalian apa yang menimpa mereka. Insyaallah ayat selanjutnya di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan kita bisa mengambil lebih banyak lagi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Di pertemuan kali ini kita hanya bisa membaca beberapa ayat, ya, 2 atau 3 ayat, ya. Insyaallah khair, mudah-mudahan bisa kita tambah beberapa ayat lebih banyak di pertemuan berikutnya, ya. Insyaallah taala kita cukupkan untuk pertemuan kali ini, ayat sampai ayat 18. Wassallallahu alaihi wanafian. Sallallahu alaihi Muhammad, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.